saprekawis paralun maklum kasuhun hapuntra nu katda. Yayi kula nungkula. Yayi bareh kulara. Punapa kakangku? Coba minta katerangan pasti. Nyangakeun Raka Batara kaula nu nyangakeun Raka Prabu. Wah, pasihan nu jelas wah. Cobi nu nah ya teriwan atanapi kumaha nu? Cing. Ya, cing baru ringkat kisi mah diinget ka aki barudak. Ya. Entang dare beuki wah. Ujang ngajentul kari tutungulna aya kari paesanana sakalian nyekar ngecewis ukur diri pribadi ngecoblak ukur sorangan dan unemalan mah eueuh aing teh. Yakin wah jelas. Ayeuna karasana nu matak di mana kolot keur aya di mana ngagamreng ulah dipanang radio butut. Didenge ku celik kenca plos kanu katuhu sumawana nya kitu kadenge ku celik katuhu plos kanu kenca. Karasa amis jeung mangfaatna di mana kolot geus eueuh karasa ku nek yang. Yang. Naon eta di jero teh meremanakeun sawaratan katingalan? Sumuhun cenah Kang. Sugan bae kitu keur meremanakeun paningkatan gaji teh ajigana. Aya bahan. Kuan? Iya. Sumuhun. Sugan teh Kang mudah-mudahan cing tuluy naik teh. Ah, moga-moga we. Oh. Moga-moga cing aya milik kitu. Eta kitu. Ya. Naon cenah teh? Ih, dari Akang di mana wae make naon? Heh? Di mana wae atuh? Rees. Ih, da eta kana sare teh atuh. Dan dengan teh jeung ngabana mikeun ieu keur baju hansip dengan teh. Is. Ieu dewe keur sepatuna can boga teh ieu. Ya, na baju nang saya kan. Heh? Baju nang saya. Wah, bajuna mah komplit. Naon saya? Kunang rereongan ti masyarakat. Oh, kitu. Sawari, cenah hasil dibuat. Nya. Diborong ku hansip. Heeh. Mun kana ieu dua kotak. Dua. Anu aya bagian hansip. Nya. Atuh cenah keur bekalna cenah beas perelek aya di RT nya teh. Nya. Ah lumayan Kang Rian. Iya nyapu gu. Nyapu gu. Gini. Jadi yang akan pandengan upami telepat anu kaemutku Akang iya suaratan katinggalan uka tampi tiasa dipercanten kalayan ayah hubungan anak sareng nyata. Hah. Bener. Tekapino ya iya. Margi istilah nasarira teh kagungan kakasih pangapunten Dharma Kusuma. Anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup. Kusumah nyataning suci. Ieu pasoalan yakin ayana suaratan katinggalan anu katampi nya teh tumibana karai anu murni galih. Tuh. Jadi hayu Akang presanten 100% yakin dina rasan dieu eta mah nyangakeun bobot pangayon timang teraju bade nganggo jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang Rama. Nyangakeun. Aya naon Bima? Naon deui? Kula minta kasempetan keur nyarita. Oh, sae. Duh. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya. Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik ngabukti waspada ternyata. Jadi yakin arwahna si bapa panu Dewanata keur aya dina panyiksa dewa. Laras kitu teu lepat. Bener kitu Bima. Yeuh. Lamunnya dipikir dibulak-balik ku kula. Kula maca dina katerangan. Cing. Manusa gelarna kalam dunya. Ku kersana zat hiang widiwasa. Nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina. Teh, nya nang. Di mana pae? Laras nun. Dirawatan deui ku kersana. Istilah anu tangtu asal manusia tialah mulang kalah. Oh. Laras. Ya aya nyai-nyai aku cu. Lajeng. Ada. Ayeuna barang teh kaharti. Bapak aing asal ti Allah. Kudu ngulang ka karewaan. Bari jeung arwahna disiksa ku dewa. Lieur aing. Nya. Siugan teh wae nu lieur teh cu. Ya, aya nanya batuna. Memang ieu teh aya ayatna nu kapenak. Upami telepat mah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lamun ke nyata nama inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong. Ay biji cirinya ay asyub kaitu na yata dewa te ayah hak nyiksa kumaha. Olah saya nyangakin rakarya kumaha pisayana ngabuktuskin kasolehkan anak kanggo nebus Kangjeng Rama. Jeung rasain leuwih halus kula idinan. Dik init ka sawarga deuk nanyakeun ka dewa. Eih, lamun bener si bapa disiksa ku dewa. Naon alasanana? Naon dosana? Sanajan bener bapa aing aya dosa nu nyangkut ka dewa dina geus paeh otipati taya urusan. Asal manusia ku kersana Allah gelar. Paeh manusia dirawatan ku kersana Allah. Rumah dia. Cik rasa aing yakin otipati. Ku ayana kawasa. Nyangking tilu alam jagat luhur sawarga. Jagat tengah mayapada. Jagat hanap. Tila pisan bumi kahiji tepi ka katujuh. Ayana dina ka kawasa anana. Na pedah kawasa gampir nyiksa jelema. Pikir. Ya. Laras nun laras. Mun teu salah. Daun. Jadi nyumutkeun catetan sejarah dina nuju nonoman. Ye. Kangjeng Rama teh kasenengna bubujeng. Moro. Bubujeng ngalah sato leuweung anu hak jeung halal di dahar. Tuluy. Di leuweung mangih dua uncal anu keur udag-udagan bi Kangjeng Jalu. Tuluy ku Kangjeng Rama di pentang tepi ka paehna. Cenah mah boregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeung awewe. Mun teu salah mah lalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teu rideueun tepi ka disapa jadi uncal. Tuluy. Jadi janten numutkeun pamenak eta resi teh ahli tapak tukang ibadah taat ibadah kah yang jagat nata. Wayana Kangjeng Rama disiksa teh ieu teh pamerdihna eta resi kitu numutkeun katerangan nu katampi tina sejarah sareng diluyukeun sareng suratan katingalan. Pangna eta resi jadi unsal. Ngahaja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manehkanana tuluy we eta uncal dijadi awewe teh disapa jadi uncal. Ai resi. Resi ge jadi uncal jaluna tuluy we siri udag anu dipamrih bebas tina panempo jelema ai sato mangundag-undag deui sato wajar. Hieu. Oh janten ieu teh jantenna uncal teh kanggo milari kabebasan maksa milusa hiji awewe anu tridoeun. Ya. Teu kapino. Yai. Sabigali. Duh. Urbah dieu. Lamun bener bapa aing dihukuman tina ieu pasoalan, sarua jeung otipati lieur ieu. Ya, omong. Duh. Kapino. Lieur kumaha rayi? Resi maksa hiji awewe. Disapa jadi unsal. Duh. Manehna jadi unsal. Tuluy dipaksa. Jadi-jadina uncal teh ieu teh supaya bebas tina panempo jelema. Duh. Aya nu sok maksa milusa mah sifat sato. Pembahas dia resi ahli tapa. Duh. Resi ahli ilmu. Ya. Bari jeung tukang ibadah taat iman takwa ka otipati. Tuluy tepi ka maksa hiji awewe anu tridoeun tepi ka disapa jadi uncal. Moal resi kosrak mah ieu. Nah. Oh wah, bua. Bisa jadi kitu. Kari-kari dewa mang meunangkeun ka eta resi. Sarwana jeung dewana lieur jigana. Teni. Cek rasa aing. Uri jalan pikeun negrakeun kasolehan hiji anak. Iwati aing dek hanyat ka Suralaya. Nasab dek minta katerangan tu tibati. Di mana bener kitu di amuk koi sawarga. Anam Bima ulah kuara gurung kusuh Bima. Teu bisa. Yayi, emut rayi. Upami rayi nganggo ancaman rupi kitu sami sareng nyabut sifat welas sifat asih dewa ka panawa. Kapan panawa tetos aya istilah dipi asih ku dewa? Aing, najan teu dipi asih ku dewa moal matak jadi rugi keur aing. Anjeun namanya Den. Ge yayi. Upami dina resan die, ieu pasoalan akan ngantep, akan teu tiasa ngaraskeun kana naon rupi ka itikad rayi, rayi ngancam ka dewa sami sareng akang teh hiji batara teu benten titunggul. Sabab teu benten ti hiji batara mangrupakeun arca nangtungkeun bener jeung adil di ieu dunya, kangos sasapu nyapukeun anu kaduliman, anu kajahatan, anu kamurkaan. Ayeuna rayi ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang, akang ngantep sasara kitu bae sami sareng akang teh daya tanggung jawabna. Mangagali. Rayi ari akang-akang lancik rayi upami salira tetep kitu. Tetela rayi teh sami sareng teu nyaah ka akang. Sami sareng akang nangtang. Pamecatan ti dewa, pangemut akang rayi cabut deui eta maksad. Cabut deui eta saur. Ulah ulah tega rayi ngancam ka dewa, nuntut ka dewa. Cilaka pangemut akang upami kitu. Ya resnun ieu teh bakal aya akibat coplok. Tina welas asih dewa. Tidak bisa. Sanajan bari dewa, sanajan bari otipati kawasa, ai salah wajib dituntut. Tening. Ngahukuman jelema. Temernah tayadina hakna. Ai akang batara tugas dewa. Keur si kakang batara tugas dewa payus. Tening. Teu kitu-kitu acan goreng patut hiji bawahan teu mangmeunangkeun pimpinanana. Tah. Keur aing abuh hubunganana jeung dewa. Ya. Si Gatot jaman keur umur 3.5 tahun. Ngaran keur jabang tutuka keneh. Dipentes gawe ku dewa lantaran aya hiji buta nu mika hayang ka Susuprabha ka bidadari. Dewa teu kuat, batara teu mampu, tapi naha anak aing umur kakarak 3.5 tahun nya geus bisa maeh naga persona. Panawa geus bulang tama. Budak coba pikir, ayeuna bapa aing disiksa, ya hartina panawa anu geus nyinyasa ka urang sawarga. Dewa hartina cucuk mata nu asih di pulang sengit. Karti? Aduh. Ya, Bima, ulah warak gurung kusyuk lamun rayi ngancam ka dewa sarwa jeung kaniaya ka dulur-dulur. Teu bisa? Ya. Ieu teu puguh pamaregan. Idinan aing geus init. Ulah Bima. Yayi, ulah yayi. Teu bisa? Sanu ngahalangan ka aing dipateni ku aing. Ayana. Aku sing bakal mapa. Aku sing bakal manjing Gunung Suralaya. Deuk amuk. Khawatir dulu itu engke-engkean acrek. Aja ajak ku Gusti Bima. Ah, mangkana engkeur hees di lawang karaton. Teteh sarena teh kakara gede kreup teteh kan. Nuju kuleng. Mohon. Terus nangis gagaikan. Jang. Silaka euy. Naon akang? Ngancam ka dewa kadenge tinahna panjanela karaton ku ayana arwah ramana di hukuman ku dewa. Yakin ye pamadegan dewek luyu. Eta yahak naon ti pati nyiksa arwah jelema. Mah geus kieu ayeuh ahnya bet mah kumaha ieu teh. Probadi mah yakin ieu teh akibatna rakyat nu bakal kageleng ku roda alam. Tah eta di jero dogdag jeung Gusti Kresna. Dewa ancur ku Gusti Bima. Sia nu katempuhan pan rakyat nu teu maes teu meuleum. Tek pikir. Bener akang teh. Nyai geus ditegalna mah Gusti Bima rakyat dipandang runtah bet bae. Aduh ayana. Aduh yayi cilaka. Kumaha bae pipetanana parantos kiraka. Pangemut akang kumaha upami? Gatot Kaca kanggo ngabujengan Rayi Brekodara supados batal tina ieu pamaksaran. Lumpuh nafsuna, laas amarahna. Upina bae yayi. Pangemut rayi. Kumaha yayi panengah? Upami Gatot Kaca anu ngahalangan kakang Bima sahanteuna bapa keur nafsu dihalangan ku anak rupina ieu teh bakal murang maring Gatot Kaca ge moal wasa pikeun ngahalanganna kana nafsuna Kakang Bima. Tah. Aye kitu. Pangemut mah muga widi sawios rayi we. Nyuhunkeun diiring ku para pawongan Kakang Semar. Iya nun, ayu barengan ajak Astra jeung Adawala urang susul ku ka urang sararea. Oh, sae. Gatot Kaca. Poblon. Hidep ulah angang ti keraton. Ketok antar jaga katawang, jaga keraton bisa ya hal kejadian anu teu duga-duga. Nuhun inggih dateus sanika. Yayi, ka pinur damel. Mala, urang manah kungu nuhun mujabrataka, kersana muga Rayi Bima cing sadar pangemutanana. Lebet, yayi. Nangakeun. Barang Arjuna maksud ngabujengan ingkang raka urek konara. Kairingku para pawongan sapratane pun wadya bala tentara Kotbuta angkot buta di nagara bata merah sakiduleun nagara Mandura aya nagara jin anu dipimpin ku Prabu Gorawana. Dupi Gorawana teh saderek sabraena Gorawangsa. Kapirama pamana Kang Sadewa. Anu maksana bah Kamalaspati dateng panawa. Khususna ka Bima sareng Arjuna. Sapa medale pun jigrah-jigrah ke papa kadia winenra megat Arjuna. Ais. Janaka Kakang Semar iya nu Dawala bulan-bulan Astrajinga abdi sun gareng abdi kan ya kan aya buta kan waduh geuning itu buta teh ngahajam megatan di sisi alun-alun bener si Janaka aa Janaka ulah kaget awak. Terima kasih. kak? Kekapin udamu, yakin si jenaka. Bener awak mana Arjuna? Kekapin ugawe. Modar sia. Kakang Semar, iya nu, buta di mana? Duka nu. Gusti tepi karerom gitu. Sidik temina ha janaka we iai bakal balas pati gugurna Gusti Prabu Gorawasa Gusti Kang Sadewa ayana yakin ieu teh ulon-ulona barayana si Kang Sadewa leres Kaget dan nira ingkang kasrano satengah king alun-alun nagara. Usir dayuh Indra Prasta. Ya. Aun ait-aitan kas kuda rengong gitu. Ah, hanya di kuda rengong kan kemana juga kita. Memang teh salah ya teh si Arjuna keret bengetahkan telengit. Janaka coba-coba gara inget-inget dosa anjeun dina lalampahan Kang Saben Jago di Mandura baheula. Kaponakan kaula pencar sirahna ku si Bima ku kadolimanana si Wrekodara. Ulah tapa taun-taun deuk males pati kawak maneh jeung kasaturunan Panawa. Geura teh nyewa dia balat tentara si Kepedang Tafsir gada benican rasa panah kitu. Geura inget-inget jampe paeh. Samat inung-anung-anung bapa nu ngayuga ku awak maneh. Arjuna, ieu teh ti nagara Batamera. Hurup pinuh gawe, ha? Uloh. Kula kadangna si Kakang Kurawasa anu gugur ku si Arya Prabu. Kadangnya si Wasudewa. Gera Syamat inung-nunganung Arjuna. Bapa nungo yuga Janaka. Gera inget-inget sampai pahe, woy. Alah. Daya-daya jelema anu panjang irungna jiga cukang. Tata nu ngomong teh babi buta. Ya, atanya kena hayang nyahoku akangnya. Daya-daya teh irung terompet. Nya irung. Daya-daya gigiran irung teh pipi balon, tete. Untung ngahina siya wawalak. Nah. Maneh ulah sok ngahina. Nya. Aing geus ini ti nagara mawa sanjata. Tak. Deuk maehan Panawa. Wah. Panawa. Wah. Eh. Apal keneh awak maneh ka kaula, ha? Anjeun saha. Kula ngaran Gorawana kadange Kang Yo kadange Gorawansa anu gugur ku si Arya Prabu. Loh. Mana si Wrekodara, ha? Bejakeun si Wrekodara mana?